sur, benar-benar aku sur. Sur, aku sur, sungguh mati aku sur. Sur, sur, sur, aku suka padamu. Sur, sur, sur, kau, kau idolaku. Benar-benar aku sur. Sur, aku sur. Sungguh mati aku sur. Hadir di pentas hatiku ini, betapa bahagianya perasaanku. Semangat jiwa dan raga bangkit kembali. Segala duka dan lara tiada lagi. Sesungguh hati aku bicara, kau lestarikan persada cintaku ini, menjadi kota asmara bersih dan rapi, indah berseri. Bagaimana, sur? Sur! Semuanya sur? Sur! Oke. Sur, semua sur, di sana sur, di sini sur. Sur, sama sur, anda sur, aku pun sur. Sur, sur, sur, aku suka padamu. Sur, sur, sur, kau, kau idolaku. Sur, sur, sur, aku suka padamu. Sur, sur, sur, kau, kau idolaku.